kutata raga yang penuh hasrat. Sikmalku bergetar menyaksikan rona yang menekan penyeri. Berbulan-bulan lamanya ibu menanti sang cabang tiba, setia menjaga.